Halo teman-teman, balik lagi di segmen Tanya Sendiri, Jawab Sendiri. Nah teman-teman, berhubung Bang Jonya lagi sakit, gak tahu sakit apa. Sekarang calon gubernur yang mengambil alih. Nah, calon gubernur dapat pertanyaan nih dari audiens. Bang, kan ini bulan Juni ya? Di 1 Juni kemarin itu ada yang namanya hari lahirnya Pancasila. Gimana sih bang sejarah terbentuknya hari lahir Pancasila? Gini teman-teman, ayo kita bahas. Nah, kalau kita tarik lebih jauh teman-teman, kalau berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 di tahun 2016, tanggal 1 Juni itu adalah salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kenapa tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Kenapa tuh bang? Nah, karena teman-teman pasti tahu kan Dokuritsu Zumbi Kosakai atau BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Dokuritsu Zumbi Kosakai ini punya sidang dalam si Dokuritsu Zumbi Kosakai ini membuat sidang dalam upaya ngebuat atau merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, si Dokuritsu Zumbi Kosakai ini menggelar sidang itu pertama kali di tanggal 29 Mei 1945. Nah, di sidang ini anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Nah, di sidang kedua BPUPKI, Soekarno di pidatonya dia itu ngebuat tema lahirnya Pancasila. Nah, berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai konsep awal Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Nah, itu pidatonya Soekarno ini yang berjudul lahirnya Pancasila itu digagas pada tanggal 1 Juni 1945. Awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi atau tanpa judul. Dia dapat sebutan lahirnya Pancasila itu oleh mantan ketua BPUPKI pertama yaitu Dr. Rajiman Wadio di Ningrat. Nah, di kalau kata pengantar buku yang berisi pidato terus dibukukan oleh si Dokuritsu Zumbi Kosakai ini atau BPUPKI. Nah, di pidato ini Soekarno itu nyampein ide atau gagasan terkait dasar negara Indonesia yang merdeka yang dinamai Pancasila, yang dimana Pancasila ini dari aksara lama ya, kalau nggak salah aksara jauh lama, gue benar lupa pokoknya sebutannya itu apa, aksara lama dari Jawa itu lupa, tapi yang artinya itu panca itu lima, sedangkan sila itu asas atau dasar. Jadi Pancasila itu lima dasar. Nah, pada saat itu Bung Karno itu menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia. Yang pertama itu kebangsaan, terus kedua itu internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga itu demokrasi, keempat itu keadilan sosial, dan juga kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kan kemarin itu ada tiga ya yang mengemukakan pidato di tanggal 29, 30, dan 1. Nah, untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas. Jadi Dokuritsu Junbi Kosaka ini dibubarkan, enggak dibentuk dulu, ngebentuk panitia, panitia kecil ya, panitia 9. Isinya itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ammar Amis, sama Ahmad Subarjo. Nah, terus melalui beberapa proses persidangan, jadi Pancasila itu bisa disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sidang tanggal 18 itu disetujui bahwa Pancasila itu dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, kayak gitu. Itu mungkin sekilas sejarah kenapa hari lahir Pancasila itu perlu kita ingat, atau kenapa hari lahir Pancasila itu cuma ada di 1 Juni. Jadi hari lahir Pancasila itu merupakan momen untuk menghormati sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa. Pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara nih. Sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus memaknailah Pancasila itu sebagai dasar negara dan landasan berperilaku dalam bermasyarakat. Karena Pancasila sebagai dasar negara, terus juga ideologi sama pandangan hidup digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa, itu merupakan anugerah lah. Kita bisa sebut anugerah dari Tuhan. Apalagi Pancasila itu merupakan alat pemersatu bangsa yang ada dengan adanya 5 sila di Pancasila. Kayaknya buat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga menurut gue wajib ya, karena itu perwujudan rasa cinta ke bangsa gak sih? Dan juga ini bisa ngebangun bangsa dan negara itu biar lebih baik. Terus juga Pancasila ini juga bisa ngebuat nilai-nilai inklusivitas, toleransi sama gotong royong itu bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Makanya dari itu teman-teman harusnya paham ya, seenggaknya kalian hafal dengan Pancasila 5 dasar, 5 kalimat. Makanya selain ini teman-teman ya, karena ini nggak ada Bang Jo juga yang bertanya, kayaknya buat fun fact aja, awalnya itu Pancadharma teman. Kenapa awalnya Bung Karno itu bilang Pancadharma? Pancadharma itu, panca itu kan 5, dharma itu kewajiban. Tapi karena menurut Bung Karno itu masih kurang tepat, maka dharma itu diubah. Karena ini kita lagi ngebicarain dasar, makanya Pancasila 5 dasar. Nah, terus juga di panitia 9 itu tuh ada yang namanya hasil pembahasan panitia 9 ini, ada yang namanya Piagam Jakarta. Itu di 22 Juni 1945. Nah, Piagam Jakarta ini bisa kalian lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu hasil dari panitia 9. Terus juga membentuk 5 silanya itu, yang pertama ketahanan, yang enggak ya, awal-awalnya itu panitia 9 ini atau awal terbentuknya Piagam Jakarta ini itu punya 5 sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masih perdebatan dalam kelompok nasionalisme sama kelompok Islam. Jadi mereka itu keberatan terhadap sila pertama. Makanya diubah lagi sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena perubahan ini, karena bisa menyatukan segala bangsa, karena agama di negara kita itu dulu pun itu punya beraneka ragam agama seperti itu. Terus juga hari atau isi Kepres nomor 24 tahun 2016 itu, karena yang pertama, berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan itu di tanggal 1 Juni 1945. Terus juga tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, buat pembahasan hari kebangkitan Pancasila. Hari Pancasila. Lahirnya Pancasila. Oke, teman-teman, terima kasih. Untuk tanya sendiri jawab sendiri, nanti kita masih loading ngedit yang pojok sih. Kita bakal pojok itu bakal ngebahas tentang ekspor impor, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Dadah.